Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du fa'usi nafsi awalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kembali kita bermajlis dalam sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yang tentunya majlis yang sangat tidak disukai keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya, syayatin sangat-sangat membenci keberadaan majalisul ilm. Bagaimana tidak, ma'syarul ikhwah, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhi musakina. Tiadalah kaum berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengkaji dan mendalami agama atau Al-Quran, melainkan akan turun padanya as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Syayatin adalah makhluk yang diusir dari ketenangan dan ketentraman hidup, dan dia akan berupaya untuk menyingkirkan orang mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Sehingga betapa banyak orang-orang merasakan berat adanya berbagai macam kesibukan dan muncul berbagai macam bentuk kemalasan untuk mendatangi majlis ilmu. Muncul berbagai macam a'zar, uzur-uzur, yang itu tidak pernah terjadi di saat mengejar perkara yang mubah, yang mubah, yang mubah. Perkara yang bersifat boleh-boleh saja. Tapi ketika kaitannya dengan majalisul ilm, muncul semuanya itu barakallahu fikum. Maka ini artinya bahwa syayatin tidak menyukai adanya majlis ilmu, karena Orang yang akan duduk di majlis ilmu itu akan dituangkan sakinah oleh Allah Azza wa Jalla, ketenangan dan ketenteraman. Oleh karena itu sangat benci syayatin dengan adanya majlis seperti ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang selalu dimusuhi oleh musuhnya dan tidak menjadikan kita sebagai temannya. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kejujuran di dalam bermanhaj. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat kita ingin mengetahui nilai kejujuran di dalam bermanhaj, maka kita harus mengetahui pertama kali bermanhaj, manhaj yang mana yang dimaksud. Tentu jawabannya adalah bermanhaj di atas manhaj yang lurus, bermanhaj di atas manhaj yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, bermanhaj yang benar, bermanhaj sebagaimana manhajnya Rasul alaihissalatu wassalam, bermanhaj sebagaimana manhajnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bermanhaj sebagaimana manhaj salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau itu yang dimaksud dengan kata-kata bermanhaj, maka bagian dari manhaj itu adalah akhlak. Bagian dari manhaj itu adalah adab. Maka salah dan keliru jikalau seseorang memisahkan manhaj dengan akhlak. Bukankah generasi terbaik umat ini disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla semua apa yang terkait dengan agama, manhajnya, akidahnya, ibadatnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang berjalan di atas manhaj yang lurus, yang berjalan di atas manhaj yang benar, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dari semua bagian agama ini. Sehingga tidak boleh seseorang memisahkan manhaj dengan akhlak dan adab. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, innama bu'ithtu, terus, li'utammima makarimal akhlak. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk tugas nabawi, termasuk tugas risalah, termasuk tugas wahyu, amanat risalah dari Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak dan budi pekerti, ma'asyiral ikhwah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam disanjung dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innaka la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang tinggi, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah imam di dalam manhaj ini. Bagaimanapun barakallahu fikum lurusnya manhaj seseorang, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik dan bagus, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, kerusakan orang yang seperti ini terhadap manhaj lebih daripada kemaslahatan manhaj yang dibawanya. Kerusakan orang yang seperti ini, barakallahu fikum, lebih daripada kebaikan yang akan diharapkan darinya. Kita bisa, barakallahu fikum, belajar dari perjalanan hidup, mulai dari kita mengenal dakwah salafiyah. Di sana ada kita menemukan orang yang kuat memegang manhaj. Katanya, darinya kita mengenal sikap terhadap ahlul bid'ah wal bid'ah. Kita mengenal bagaimana konsep berpegang terhadap kebenaran. Tetapi di saat dia memiliki akhlak yang jelek, bermuamalah dengan saudaranya ahlu sunnah atau dengan orang awam di atas akhlak yang jelek, kerusakan dia di dalam dakwah ini lebih dari kebagusan manhajnya, barakallahu fikum. Karena orang menilai apa yang dia lakukan dan dia perbuat, perilaku kesehariannya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh dilepaskan manhaj, barakallahu fikum, dengan akhlak dan adab. Jazakum. Termasuk dari bentuk akhlak yang harus menempel dan membarengi kelurusan manhaj adalah, barakallahu fikum, as-sidqu, sifat kejujuran, rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya adalah, Anda ketika bermanhaj, engkau harus menghiasi manhaj itu dengan sifat jujur. Apa kejujuran itu kalau demikian? Semuanya, barakallahu fikum, kita mengetahui bahwa kejujuran itu adalah muwafaqatul qaul bil a'mal. Sesuainya ucapan dengan amaliah kita, barakallahu fikum. Sejalan dan seia kata, seia dan sekata antara ucapan yang keluar dari lisan dengan amalan anggota tubuh kita, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kejujuran itu di saat sesuainya antara lahiriah dengan batiniah. Kejujuran adalah di saat sesuainya antara lahiriah dan batiniah kita. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala selalu mengulang-ulangi atau sering beliau mengulangi kalimat yang menggambarkan tentang hakikat dakwatu ahli sunnati wal jamaah dengan ucapan beliau, zahiruha kabatiniha wa batinuha kazahiriha. Luar dakwah ini adalah dalamnya, dan dalamnya adalah luar. Itulah kejujuran. Maka ciri khas dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah wa manhajul haqqi adalah as-sidqu, kejujuran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kejujuran itu adalah sesuainya antara lahiriah, amalan lahiriah dengan batiniah. Barakallahu fikum. Karena jikalau tidak sesuai antara amaliyah batiniah dengan amaliyah lahiriah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, kita tergolong dalam barisan orang yang punya jiwa nifaq. Tarulah contoh, barakallahu fikum. Seseorang barakallahu fikum ternodai keikhlasannya. Dan keikhlasan adalah amalan batiniyah. Kayak bentuk ternodai keikhlasannya. Di saat barakallahu fikum, seseorang terkena fitnatus syahawat. Fitnatus syahawat, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, akan menyasar iradat, keinginan dan kemauan seseorang. Akan merusak barakallahu fikum. Kalau kemarin, masya Allah, kita melihat betapa jujurnya dia. Kif, di saat dia menyampaikan bahwa kita wajib untuk segera kembali kepada al-haq, ta'zim kepada al-haq, dan harus kita memposisikan al-haq, kebenaran itu, di atas guru kita, alim kita, ulama kita, bahkan diri kita sendiri. Kita menemukan ada fi'il, perbuatan sebuah kejujuran dari dirinya. Ketika diingatkan, ya akhi, ini salah. Ini bimbingan para ulama. Ini landasannya. Ini dasarnya. Setiap kita mengingatkan dia, jazakallahu khair, jazakallahu khair. Berjalan waktu, terjadi perubahan yang sangat drastis pada diri orang tersebut. Dia barakallahu fikum, kita melihat darinya, kok tidak sama dengan kemarin. Sekarang, teman-teman yang banyak mengingatkan dia, menasehatkan dia, menegur dia, sekarang mulai barakallahu fikum dituding dan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Lalu kemudian bergabung dengan orang-orang yang berbahaya sesungguhnya terhadap agamanya. Bentuk bahayanya, dia pernah mengingatkan, dia pernah mentahzirnya, dia pernah membongkar aib-aib, artinya kesalahan dan kekeliruannya. Kok sekarang dia bergabung barakallahu fikum dengannya? Kita tidak tahu ada apa ini semua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak boleh untuk mengatakan, oh dia sudah tidak ikhlas. Sudah tidak sesuai ucapannya dengan batinnya. Lahiriah dengan batinnya. Kita tidak boleh menghakimi dan menghukumnya. Namun, disinilah letak kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus dan ikhlas. Bagaimana caranya untuk membongkar apa yang disembunyikan oleh orang ini? Allah turunkan ujian dan cobaan barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menurunkan cobaannya, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Maka Allah, jikalau Allah ingin membongkar seseorang, Allah turunkan al-fitnah, ujian dan cobaan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa kama'inul qulub tazharu indal mihani. Apa yang tersembunyi di dalam batin akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat ujian dan cobaan itu turun. Barakallahu fikum. Faya ma'syaral ikhwah, berarti barakallahu fikum, kejujuran itu adalah sesuainya lahiriah dan batiniah. Barakallahu fi. Dan juga kejujuran itu sesuainya dengan kenyataan. Rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk kemudian lebih jauh lagi. Barakallahu fikum. Bahwa termasuk dari penghias manhaj ini adalah kejujuran. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji dan menyanjung orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, kaum muhajirin, kaum fukara dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari tanah kelahirannya, kampung halamannya, dan diusir dari harta bendanya, mereka menerima itu semua. Ayat ini ingin berbicara mereka-merekalah yang tentunya pantas untuk mendapatkan harta faik. Barakallahu fikum. Namun sekarang Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi mereka itu al-fuqara, diusir dari kampung halamannya, diusir dari tanah kelahirannya, harta bendanya, mereka siap menerima beban itu. Barakallahu fikum. Apa yang mereka maukan? Apa yang mereka inginkan? Yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Tidak ada yang dicarinya, tidak ada yang diharapkan menanggung beban penderitaan seperti itu, kecuali ingin mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yabtaghuna fadlan minallahi waridwana, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran keikhlasan. Dan itu pula gambaran kejujuran. Barakallahu fikum. Dia tidak berkeluh kesah karena beban derita moral. Barakallahu fikum. Kekurangan dari sandang pangan, finansial, tidak menyebabkan dia mengeluhkan perihalnya kepada manusia. Tapi mereka barakallahu fikum menanggung beban itu semua untuk mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla dan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana ujian dan cobaan yang menimpa para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, tidak ada yang akan sanggup untuk memeluk agamanya dan berjalan di atas manhajnya. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena ujian yang didapatkan oleh para sahabat Nabi sesuai dengan tinggi dan tingginya keimanan yang ada pada mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka maha adil Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ujian dan cobaan melainkan sesuai dengan kadar iman yang ada pada diri kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kejujuran yang ada pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa yansurunallaha wa rasulahu. Kejujuran yang ada pada mereka. Mereka siap memberikan pembelaan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memuji mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membongkar dan memperlihatkan serta menceritakan hakikat amaliyah, lahiriah dan batiniah mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Yang mereka bela adalah Allah Azza wa Jalla. Yang mereka bela adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pelanggaran terhadap kejujuran. Di saat kita membungkus rapi kepentingan diri kita sendiri, barakallahu fikum. Kita tidak menerima di saat kita diingatkan dan dinasihatkan selalu. Kita tidak menerima di saat kita dibimbing dan diarahkan kepada yang lebih baik. Dan diingatkan dari perkara yang berbahaya. Tidak menerima. Tapi sekarang, sikap menerimanya engkau, lalu kemudian engkau bungkus barakallahu fikum dengan seakan-akan pembela Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal engkau ingin membela diri engkau. Ini gambaran sebuah kedustaan pada diri yang tidak boleh terjadi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu termasuk dari wasiat ulama'una agar selalu berada di dalam sifat as-sidq, jujur. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, waqif alaika bis-sidqi haitsu takhafu annahu yadurruk fa innahu yanfa'uka. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dikatakan wajib bagi engkau untuk memiliki sifat kejujuran dalam kondisi anda takut kalau anda jujur akan memudaratkan engkau, sungguh akan bermanfaat bagi engkau. Anda menyangka dan anda khawatir jikalau kejujuran ini akan membahayakan engkau, padahal sesungguhnya sifat jujur yang ada pada engkau bermanfaat, barakallahu fikum. Wada'il kadhibah, tinggalkan olehmu berdusta. Haitsu tara annahu yanfa'uk, dalam kondisi anda memandang dan melihat bahwa kedustaan itu akan berguna buat diri engkau. Fa innahu yadurruk, ketahuilah kedustaan itu akan membahayakanmu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kan sering barakallahu fikum, seseorang apabila dia takut lalu dia berdusta, padahal jikalau dia jujur rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan barokah padanya kalau dia memiliki kejujuran. Tapi di sana ada unsur kepentingan diri yang kita kejar, kepentingan diri yang kita ingin bela. Kalau dia jujur akan menjatuhkan martabatnya, ini dalam sangkaan, padahal itu akan mendatangkan manfaat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ini dicamkan baik-baik. Hendaklah engkau bersifat jujur Di saat engkau menyangka kejujuran itu memudaratkan engkau, maka dia akan yanfa'uka, memberikan manfaat kepada engkau. Wada'il kadzibah, dan tinggalkan olehmu sifat al-kadzib, yaitu dusta, yang anda memandang kalau kedustaan itu akan berguna dan bermanfaat, padahal akan membahayakan engkau. Hafizani wa hafizakumullah. Ma'asyiral ikhwah, apa yang kita sebutkan tentang kejujuran yang ada para sahabat, pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, disebutkan sifat mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jujur di dalam al-jihad, kata Imam Syi'di rahimahullah. Jujur di dalam mewujudkan konsekuensi imannya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Faedah yang kita ambil bahwa kejujuran merupakan sifat dari orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini, rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran barakallahu fikum adalah sifat orang-orang yang berjalan di atas manhaj Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat yang keberikutnya yang menjelaskan kepada kita barakallahu fikum, bahwa jikalau engkau memiliki teman yang jujur, termasuk kejujuran yang ada pada dirinya adalah gampang dan mudahnya mereka rujuk kepada al-haq apabila salah dan keliru. Walaupun mungkin anda menjumpai dia sering melakukan kesalahan, tetapi dia sering melakukan rujuk kepada al-haq, maka ini adalah gambaran sebuah kejujuran barakallahu fikum. Bertemannya engkau bersama orang yang demikian adalah sebaik-baik teman di dalam hidup. Wa kayf dha, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa may yut'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, terus was-siddiqin, terus wasyuhada'i was-salihin, terus fahasuna ulaika rafiqa. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, barang siapa yang mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ai kejujuran di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, orang yang punya kejujuran, ma'asyiral ikhwah, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dialah siapa saja yang jujur di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka dia akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan dan tuangkan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Mereka adalah terdepan di dalam kejujuran. Allah sebutkan was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Was-syuhada'i was-salihin, orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka itulah teman yang terbaik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan merekalah teman-teman yang terbaik, kata Allah Azza wa Jalla. Jikalau engkau berteman dengan orang yang sidq, memiliki barakallahu fikum kejujuran, tidak ada sesuatu yang disembunyikan barakallahu fikum. Apa yang anda lihat, apa yang dia ucapkan, itu yang anda lihat. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan barisan orang inilah terbaik teman engkau. Di sana ada orang yang ilmunya luar biasa. Subhanallah. Mungkin dia punya atau digelari Al-Hafid atau yang semisalnya Al-Imam. Tapi ketika dia membongkar kesalahan orang, lalu orang yang dibongkar kesalahan olehnya segera bertaubat, mengaku bahwa dia salah, benar. Maka di saat ditemukan kesalahan-kesalahan dia, berat untuk melakukan barakallahu fikum rujuk dari kesalahannya. Bahkan kesalahannya ditemukan lebih parah. Tetapi tidak ada kemauan untuk kemudian rujuk barakallahu fikum dari kesalahan dan kekeliruannya. Inikah teman engkau di dalam hidup? Inikah teman engkau di dalam bermanhaj? Inikah teman engkau barakallahu fikum di dalam bermajlis? Sungguh amat sangat berbahaya rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Artinya bahwa tidak ada kejujuran pada guru engkau ini. Jikalau dia punya kejujuran mendidik kita di atas manhaj ini, maka dia akan perlihatkan bahwa apa yang dikatakan di masa yang telah lewat, kita kembali kepada al-haq, kembali rujuk kepada kebenaran, ternyata tidak dibuktikan pada hari ini atau hari-hari yang telah lewat. Ini berarti ada sesuatu yang ternodai, ada sesuatu yang menodai kejujuran dia di dalam mengikuti manhaj ini. Apa kira-kira penyakit yang menempel sehingga ternodai sifat-sifat mulia pada dirinya? Kata Syekh barakallahu fikum Ubaid Al-Jabiri rahimah hafizahullah, orang ini yaitu Syekh Muhammad bin Hadi adalah ubtuliya bihubbi az-za'amah. Dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan cinta kepada kepemimpinan. Kalimat yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Karena niat untuk tampil, niat untuk menjadi orang teratas, niat untuk menjadi orang yang terdepan, menjadi masyhur, menjadi terkenal, ternyata membahayakan keikhlasan, membahayakan kejujuran di dalam mengikuti manhaj ini rahimani wa rahimakumullah. Jangan heran senjata dusta dipakai atau kedustaan dianggap menjadi senjata barakallahu fikum. Pada fitnah 12 tahun yang silam, fitnahnya Yahya Al-Hajuri rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari penyebab sukut jatuhnya Yahya Al-Hajuri adalah menggunakan kedustaan sebagai senjata rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia menyangka Kalau dusta itu menjadi silah senjata yang akan melepaskan bebannya dari murid-murid kibar di saat itu, murid-murid besar dari Al-Imam Mujaddid Muqbil Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita mencoba untuk selalu melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Kejujuran kita di dalam mengikuti manhaj ini, barakallahu fikum, sebagaimana kita harus mengoreksi keikhlasan yang ada pada diri kita. Kalau kita benar-benar tulus dan ikhlas mengikuti manhaj ini, maka dari keikhlasan ini akan muncul, barakallahu fikum, kejujuran yang tinggi dan dalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu pesan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, selain, barakallahu fikum, sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita dipilihkan teman orang yang jujur, barakallahu fikum, yang Allah Azza wa Jalla menyebut, wa hasuna ula'ika rafiqa, para nabi, as-siddiqin, wasyuhada'i was-salihin, adalah sebaik-baik teman. Allah Azza wa Jalla memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama barisan as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, usduku, bersifat jujurlah kalian, walzamus sidqa, dan kalian terus bersifat dengan kejujuran, takunu ma'a ahlihi, kalian akan bersama orang yang jujur. Wayanju minal mahalik, dan akan bisa terbebas dari berbagai bentuk bencana. Wayaj'al lakum farajan min umurikum wa makhraja, Allah akan mengeluarkan, memberikan jalan keluar dalam setiap urusan kalian. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Anda menyangka kejujuran itu akan memudaratkan, ternyata kejujuran itu akan berguna dan bermanfaat bagi engkau. Kenapa, barakallahu fikum, Al-Hafidh Ibn Kathirin rahimahullah? Karena kejujuran yang ada pada seseorang akan bisa melepaskan dia dari berbagai macam mahalik, beragam malapetaka dan marabahaya, serta bisa mengeluarkan dia dari berbagai macam problematika. Rasulullah alaihi salatu wassalam, dibawakan oleh beliau dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal apa? Ilal birri. Hendaklah engkau berbuat jujur, karena kejujuran itu akan menggiring engkau kepada albir. Apa itu albir? Semua kebaikan di dalam agama itu termasuk albir, barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa kejujuran itu menguntungkan, bukan cuma keuntungan dari sisi duniawi, tetapi akan menguntungkan juga di akhirat kelak. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Hakim bin Hizam, menyebutkan jikalau pedagang memiliki sifat kejujuran, apa yang akan didapat oleh pedagang ini? Nah, wahai para pedagang, kalau jujur di dalam jualannya, dia ceritakan aib-aib yang ada pada barangnya, tidak ada yang dia sembunyikan, apa yang akan didapatkan, kata Rasul alaihi salatu wassalam? Hah? Kif? Mada? Burika fi bai'ihima. Diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla dalam dagangannya. Afwan. Dalam urusan dunia, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan keberkahan yang akan didulang oleh orang yang memiliki sifat jujur. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kaitannya dengan urusan akhirat? Kalau saja dalam urusan dunia akan diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana lagi kaitannya dengan dia meniti keselamatan di akhiratnya? Dia hiasi dengan sifat jujur perjalanan indah dan berbahayanya. Allahu Azza wa Jalla akan mengeluarkan dia dari mahalik. Sudah kita sebutkan di depan bahwa tidak ada seorang pun yang melangkah di dalam kebaikan dan menempuh jalan keselamatan kecuali dia akan berhadapan dengan berbagai ragam ujian dan cobaan, beban derita yang dia akan peroleh kalau dia tidak memiliki kejujuran. Akankah dia bisa bersabar? Jawabannya tidak. Akankah dia bisa menanggung beban ujian dan cobaan? Jawabannya tidak. Dia orang yang pertama kali akan lari mundur ke belakang, tidak punya kemampuan dan keberanian untuk menempuh jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi jikalau kita, Allah berikan taufik kepada kejujuran ketika menapaki jalan yang lurus, kita butuh keistiqomahan di atasnya. Jangan terlalu pede, jangan angkuh, jangan ujub. Keujuban, sifat angkuh, sifat hasad, dan sifat-sifat yang berbahaya, bila itu muncul dalam perjalanan kita, akan membahayakan, menyingkirkan sifat-sifat yang mulia sebagai pelindung diri engkau dari kebinasaan di jalan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah alaihi salatu wassalam, tadi kita sebutkan bahwa kejujuran yang ada pada seorang akan mengantarkannya kepada kebaikan. Sudah kita sebutkan tadi bahwa kejujuran akan berdampak berkah dalam semua aktivitas kita dalam kehidupan dunia. Bagaimana lagi kaitannya di saat kita menempuh, barakallahu fikum, jalan akhirat? Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wakunu ma'as-sadiqin, jadilah engkau bersama as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, As-sadiqin yang dimaksud ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadilah engkau berjalan bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari barokah yang akan diperoleh di saat seseorang mendapatkan barakah, di saat seseorang bersifat dengan kejujuran di atas manhaj ini, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan padanya tuma'nina, ketenangan dan ketenteraman. Barakallahu fikum. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengatakan, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Kedustaan akan mendatangkan keragu-raguan. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, setelah kita mengerti tentang bagaimanakah kedudukan jujur di dalam menapaki manhaj yang lurus ini, barakallahu fikum, maka tentu lawannya adalah al-kadhibu, yaitu berdusta. Mungkinkah seseorang yang berjalan di atas manhaj ini untuk berdusta? Apa jawabannya? Mungkin. Mungkin seseorang barakallahu fikum untuk kemudian berdusta, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dusta itu adalah akhlak yang tercela. Ketika barakallahu fikum, Sufyan ketika Abu Sufyan ditanya oleh Hirakl, Abu Sufyan ditanya barakallahu fikum oleh Hirakl, Azimur Rum, penguasa Romawi, tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa, apa yang diajarkan, disebutkan sampai kepada para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Hirakl dengan penuh kejujuran. Kenapa barakallahu fikum, dengarkan ucapannya? Wallahi laulal haya yauma idin min ayyu athir ashabi 'anil kadhib lakadzab hina sa'alani anhu. Demi Allah, kalau bukan karena ada rasa malu pada diriku yang aku akan ternodai dengan sifat dusta dari teman-temanku, niscaya aku akan berdusta di saat kemudian dia bertanya kepadaku, ai Hirakl, walakin saya malu istahyaitu ayu athirul kadhiba anni fasaddaqtuhu. Kata beliau, kata Abu Sufyan, akan tetapi sifat malulah yang mendorong saya, yang menahan saya untuk kemudian mereka menempelkan sifat dusta, lalu kemudian saya bersifat jujur. Faedahnya bahwa di kalangan orang-orang jahiliyah, sifat dusta itu adalah mazmum, sesuatu yang tercela. Barakallahu fikum. Wa annahu laysat min khuluqil kiram. Berdusta itu bukan akhlaknya orang-orang yang mulia. Hafizani wa hafizakumullah. Terkait dengan fitnah yang menimpa kita sekarang ini. Subhanallah, subhanallah. kedustaan menjadi senjata yang paling ampuh. Sudah lenyap rasa malu barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Tudingan dan tuduhan kepada saudaranya sendiri. Rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu tudingan dan tuduhan adalah sebagai so'afiqah. Antum tahu artinya so'afiqah? Apa artinya? Hah? Orang yang tidak bermodal masuk ke pasar ingin mendapatkan keuntungan tetapi tidak membawa modal. Maaf-maaf saja. Yang dikatakan so'afiqah itu adalah orang yang sudah bergelar doktor, magister, keluar barakallahu fikum dari fakultas di kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut dengan so'afiqah. Orang yang tidak memiliki ilmu barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa kalimat ini sebagai bentuk sikap berdusta lalu kemudian berbuat zalim padanya? Hujah-hujah yang dipakai untuk menghukumi seseorang itu so'afiqah atau mulhaqun bi ahlil ahwa, digabungkan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ay mubtadi'ah, hujah-hujah yang dipakai barakallahu fikum sama sekali tidak ada. Yang ada adalah tuduhan, yang ada adalah tudingan, yang ada adalah barakallahu fikum al-kadzibat padanya, kedustaan demi kedustaan, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di negeri kita ini, di saat kemudian disuarakan bahwa sistem dakwah yang dilakukan oleh asatidah di Indonesia ini adalah sistem apa? Komando barakallahu fi. Apa buktinya? Apa hujahnya? Subhanallah. Tidak ada hujahnya kecuali penyelesaian peristiwa-peristiwa yang ada di daerah. Mungkin di sebuah tempat seorang guru atau ustadz bermasalah bersama ikhwan-ikhwannya. Banyak apa tidak? Hah? Ada atau tidak? Mungkin pertanyaannya salah. Ada atau tidak? Jawabannya ada. Lalu kemudian diselesaikan oleh saudaranya ahlus sunnati wal jamaah. Mungkin dia dianggap untuk bisa menyelesaikan. Dia dianggap bisa menyelesaikan persoalannya. Maka di saat sang ustaz itu, barakallahu fikum, kemudian banyak berdusta, banyak mengingkari, banyak ini, padahal bukti-bukti dan saksi-saksi ada. Muncul ketidakpercayaan saudara-saudara yang diajarkan olehnya. Karena masa sih terus barakallahu fikum sampai berat untuk menghadiri majlis taklimnya, melihat akhlak yang tidak baik pada dhaka al-mudaris pengajarnya barakallahu fik, sudah berulang-ulang nasihat sampai kemudian Diberitahukan, ya akhi, antum belum pantas untuk kemudian memikul amanah dakwatu ilallah. Coba antum perbaiki diri. Coba dibenahi dulu. Barakallahu fikum. Sikap memberikan, menasehatkan dia, rahimani wa rahimakumullah, untuk memperbaiki diri. Karena ini malapetaka yang sudah ditimbulkan. Ini dianggap bahwa sistem komando menyuruh seorang ustadz untuk kemudian tidak mengajar. Padahal, jikalau engkau mengkaji dan mendalami di sebuah daerah itu, kalau engkau cinta terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla, engkau cinta terhadap salafiyin, maka engkau akan berterima kasih terhadap ustaz yang menyelesaikannya. Barakallahu fikum. Namun tidak ada terima kasih, tidak kemudian menjaga dakwah di daerah itu, karena ternodai oleh sikap, barakallahu fikum, pengajarnya mungkin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian dia menganggap itu adalah perbuatan hizbiyah, komando hizbiyah, rahimani wa rahimakumullah. Apakah engkau ridha jikalau kemudian ustaz tidak dipercayai lagi sama mad'unya karena akhlak dan adabnya yang jelek dan buruk, perangai dan perilakunya yang jelek dan buruk? Barakallahu fikum. Ini kan tudingan dan tuduhan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah, kejujuran itu adalah mahal. Kita tidak boleh menyembunyikan kepentingan diri kita sendiri mengatasnamakan dakwatu ilallah ya azza wa jalla. Jikalau engkau benar-benar mengerti tentang kedudukan dakwah ini, engkau akan letakkan di atas kepentingan siapapun dan apapun. Engkau akan bersuara di saat mendatangkan kepentingan buat dakwah, kemaslahatan buat dakwah. Engkau diam, kemaslahatan buat dakwah. Barakallahu fi. Engkau bersuara, kepentingan buat dakwah tu ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, alhamdulillah, Allahu azza wa jalla telah menganugerahkan kepada kita nikmat untuk berjalan di atas manhaj ini. Mari kita menjaganya dengan sifat kejujuran. Barakallahu fikum. Kejujuran itu adalah sesuainya lahiriah kita dengan batiniah kita, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang kita sembunyikan. Kepentingan diri kita atau mungkin kepentingan guru kita, kita pertahankan kesalahan yang ada pada dirinya, lalu kita lupakan kebenaran. Barakallahu fikum, yang sudah kita kaji, yang sudah kita dalami, bagaimana wajibnya untuk rujuk kepada al-haq. Tapi engkau memberikan pembelaan kepada orang yang tidak mau rujuk kepada al-haq. Maka ini adalah gambaran bahwa anda tidak lagi jujur di dalam mengikuti manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Maka sekali lagi, ma'asyiral ikhwah, mari kita bersama-sama, barakallahu fikum, meminta kepada Allah Azza wa Jalla selalu kejujuran di saat menapaki jalan ahlus sunnati wal jamaah. Pertama kali yang kita koreksi untuk kemudian kejujuran itu selalu bersama kita adalah keikhlasan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, mari kita bersama-sama terus meminta bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian kita berada dalam keikhlasan selalu, dan juga berharap keikhlasan ini berbuah, lalu menghiasi diri kita dengan kejujuran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku